Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan ayat yang ke-41 dari surah Ali Imran. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka berkatalah Nabiullah Zakaria alaihi salam, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak dalam keadaan sungguh aku telah mencapai usia senja, sementara istriku dalam keadaan mandul. Maka dikatakan memang urusannya demikian. Allah akan berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rabbi anna kaifa yakunu li gulamun ay waladun wa qad balagani al-kibaru ay balagat nihayatus sinni mi'ata wa isrina sanah wa imra'ati akirun ay balagat sama niyata wa tis'in. Qala al-amru kadhalika min khalqi gulamin minkuma Allahu yaf'alu ma yasha la ya'jizuhu anhu syai'un walidhari hadhihi al-qudratil adhimati alhamahu su'al liyujaba biha wala ma taqat nafsuhu ila suratil mubashshari bih. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia berkata Zakaria alaihi salam, wahai Rabbku, anna kaifa, bagaimana aku bisa memiliki gulam ay walad, seorang anak laki-laki, waqad balagni al-kibaru, padahal aku telah mencapai usia senja, ay balagat nihayatussin mi'ah wa isrina sanah, puncak usia beliau waktu itu mencapai 120 tahun. Wa imra'ati akir, dan istriku mandul, telah mencapai usia 98 tahun. Qala, maka dikatakan al-amru kadzalika, perkaranya memang demikian. min khalqi gulamin minkuma, diciptakannya anak dari kalian berdua, maka Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya atau mencegahnya. Maka untuk menampakkan kekuasaan Allah yang agung, maka Allah ilhamkan kepada nabinya Zakaria pertanyaan agar nanti dijawab pertanyaan tersebut. Maka tatkala jiwa Nabi Zakaria benar-benar telah rindu agar cepat terwujud berita gembira yang disampaikan pada beliau, yaitu kelahiran seorang anak dari beliau, maka Zakaria bertanya, qala rabbi ij'al li ayatan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Karena begitu rindu segera terwujud apa yang menjadi permohonan beliau, maka beliau memohon, beliau berkata, wahai Rabbku, jadikanlah untukku adanya satu tanda bahwasanya aku benar-benar akan memiliki seorang putra. Maka Allah katakan, tandamu adalah hendaknya kamu jangan berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali sekedar isyarat saja, dan berzikirlah kamu dengan banyak kepada Rabbmu, dan sucikanlah dia di waktu petang dan di waktu pagi hari. Maka ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ketika jiwa Nabiullah Zakaria benar-benar telah rindu agar Nabiullah Zakaria benar-benar telah sangat rindu agar berita gembira yang disampaikan beliau itu segera terwujud, maka beliau mohon, qala rabbi ij'al li ayah. Maka dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, qala rabbi ij'al li ayah ay alamatan ala hamli imraati, duhai Rabbku, jadikan untukku sebuah tanda, ay alamah, sebuah alamat, sebuah tanda atas kehamilan istriku. Qala ayatuka alaihi alla tukalliman nas aytamtani min kalamihim bihilafi dzikrillah ta'ala. Maka tanda yang kamu inginkan atas kehamilan istrimu, maka hendaknya kamu jangan bicara kepada manusia. Hanya kamu menahan diri untuk berbicara pada mereka selain zikir kepada Allah. Salasata ayyamin ay bilayaliha, jangan kamu bicara kepada manusia selama 3 hari. Maksudnya 3 hari beserta malamnya, 3 hari 3 malam. Illa ramzan isyaratan, kecuali sekedar isyarat. Apakah isyarat dengan mata atau dengan tangan, bukan pembicaraan dengan lisan. Wadku rabbaka katsiran wasabbih salli bil asyi wal ibkar awakhirin nahar wa awailihi. Jangan kamu bicara pada manusia selama 3 hari 3 malam kecuali sekedar isyarat. Isyaratan ramzan artinya isyarat. Wadku rabbaka katsiran wasabbih salli bil asyi wal ibkar. Dan perbanyaklah berzikir mengingat Rabbmu, dan bertasbihlah, berdoalah di waktu sore dan di waktu pagi hari. Ini maksud dengan bil asyi awakhirin nahar, akhir siang, waktu sore hari. Wa awaili al-ibkar, waktu awal siang, waktu pagi hari. Maka dalam 2 ayat ini dihabarkan oleh Allah Jalla wa'az ketika malaikat memberikan kabar gembira pada Zakaria alaihi salam bahwasanya beliau akan memiliki keturunan Nabi Zakaria, pada ayat yang ke-40 tadi disebutkan beliau menyampaikan kepada Allah qala rabbi anna kaifa yakunu li gulamun, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku bisa punya seorang anak. Dohir ayat ini yang diajak bicara oleh Nabi Zakaria adalah Allah Jalla wa'az. Padahal ini dengan perantara malaikat. Itu dilakukan sebagai bentuk upaya beliau untuk benar-benar memelas, bersungguh-sungguh memohon jawaban atas permohonan beliau. Sebagian ahli tafsir menyatakan ini maksud dengan qala rabbi, wahai Rabbku, makna Rabb di situ ya sayyidi, yang diajak bicara malaikat, wahai Tuanku. Maka pada pertanyaan yang diajukan oleh Zakaria alaihi salam ini ada 2 pemahaman. Yang pertama, beliau memohon atau bertanya apakah anak yang Allah anugerahkan kepada beliau itu dari istrinya yang mandul atau dari selainnya. Karena beliau merasa kemungkinannya kecil, kondisiku dan kondisi istriku sekarang demikian, aku sudah tua sementara istriku sudah tua juga dalam kondisi mandul. Maka beliau merasa itu jauh kemungkinannya untuk bisa terjadi. Beliau punya anak dalam kondisi beliau saat itu. Karena menurut kebiasaan, maka enggak lazim yang demikian itu terjadi pada kondisi beliau dan istrinya saat itu. Beliau usianya tadi disebutkan 120 tahun, sementara istrinya sudah usia 98. Sehingga beliau katakan, aku sudah terlalu tua, sementara istriku juga mandul. Beliau merasa itu hal yang sulit terjadi, kayak tidak mungkin. Maka ketika dijelaskan oleh malaikat Jibril benar-benar beliau akan dianugerahi oleh seorang putra, maka ini menjadikan Nabi Zakaria antusias untuk terus apa bertanya, diberi ilham beliau untuk bertanya. Wahai Rabbku, jadikan bagiku adanya satu tanda bahwasanya istriku benar-benar hamil. Maka Allah katakan, tandanya kamu jangan bicara kepada manusia selama 3 hari. Ini dimaksudkan agar beliau fokus untuk memperbanyak zikrullah, berzikir dan berdoa kepada Allah. Sebagian ahli tafsir menjelaskan itu sebagai hukuman bagi beliau. Hukuman dari Allah. Karena sebab beliau meminta adanya satu tanda, padahal malaikat sudah menyampaikan kepada beliau dia akan memiliki seorang putra. Sebagian ahli tafsir menyatakan demikian. Maka dikasih tandanya, kamu jangan bicara pada manusia selama 3 hari 3 malam. Kecuali sekedar memberikan isyarat. Ar-ramzu dalam bahasa Arab itu artinya isyarat dengan 2 bibir, namun tidak dengan ucapan. Atau juga isyarat dengan 2 mata. Atau dengan tangan. Intinya tidak boleh berbicara kecuali pembicaraan yang berupa zikrullah wa doa. Sehingga sebagian ahli tafsir menyatakan ini dimaukan agar dalam kurun 3 hari 3 malam beliau memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan, maka bertasbihlah kamu, sucikan Rabbmu pada waktu petang dan pada waktu pagi hari. Al-Asyi ini akhir siang, Al-Ibkar awal siang, itu waktu pagi hari. Ayat yang berikutnya, qala jalla wa az wa id qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikan kamu dan memberikan keutamaan padamu atas seluruh wanita-wanita di alam semesta ini. Diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, wadkur id qalatil malaikatu ay Jibrilu ya Maryamu innallaha astafaki ay ikhtaraki wa tahharaki min masisir rijal wastafaki ala nisa'il alamin ay ahli zamaniki Dan ingatlah ketika malaikat berkata, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah Jibril alaihi salam. Ingatlah ketika Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Maryam, "Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilihmu. Innallaha astafaki wa ikhtaraki, telah memilihmu. Wa tahharaki, dan telah mensucikan kamu." Dari sentuhan kaum laki-laki, sehingga beliau wanita yang suci, tidak pernah bersihnya. Dan Allah telah memberikan keutamaan padamu atas wanita-wanita di alam semesta ini. Ai ahli zamaniki, Allah telah berikan keutamaan kepadamu atas seluruh wanita di masamu, di zamanmu. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wa taharaki, wahai Maryam, Allah telah mensucikanmu, maksudnya minal kufri au minal adnasi ala umumiha, Allah telah sucikan kamu dari kekufuran, dari noda-noda kekufuran. Atau Allah telah sucikan kamu minal adnas, dari kotoran secara umum. Maka termasuk hal-hal yang kotor adalah perbuatan zina dan yang semisal itu. Sehingga ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, Allah telah sucikan kamu wahai Maryam dari sentuhan kaum laki-laki. Dan Allah telah berikan keutamaan kepadamu atas wanita-wanita alam. Apa keutamaan yang Allah berikan pada Maryam atas wanita-wanita di zamannya? Yang pertama, dijadikan Maryam oleh Allah diterima oleh Allah, nadar dari ibunya itu dengan penerimaan yang baik. Menjadi wanita yang dicintai oleh kaumnya, sehingga dijadikan rebutan untuk menjadi pengampunya, yang akhirnya Allah pilih Nabi Zakaria sebagai suami dari bibinya untuk menjadi pengampunya, agar bisa menimba ilmu dari beliau, meneladani ibadah dan keutamaan beliau. Yang tentunya yang demikian itu tidak didapatkan oleh wanita-wanita ahli zamannya. Yang kedua, biwiladati Isa, dengan kelahiran Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan alamin, semesta alam di situ, adalah wanita di zamannya. Bukan wanita dari masa Nabiullah Adam sampai zaman akhir, tapi wanita di zaman Maryam. Ini pendapat yang terkuat. Meskipun ada sebagian ahli tafsir yang menerangkan beliau telah diberi keutamaan atas wanita seluruh alam semesta ini sampai hari kiamat. Yang jelas di sini Maryam memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita di masanya, sebagaimana tersebut dalam riwayat yang sahih, jaa min hadisi Abi Musa. Rasulullah menyatakan, kamula minar rijal kathirun walam yaktamil minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asya imratu Fir'aun wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala ta'am. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, namun enggak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam putri Imran, Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha ummul mukminin atas seluruh para wanita itu seperti keutamaan makanan sarid atas seluruh makanan. Sarid itu semacam roti yang diantaranya ada madunya, ada dagingnya. Hanya makanan paling enak di masa itu. Berarti di sini Maryam di antara wanita-wanita yang diberi kesempurnaan oleh Allah Jalla wa'as, dipilih sebagai ibu dari seorang nabi dan rasul yang mulia, Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ini di antara keutamaan yang Allah berikan pada Maryam. Selain nadar dari ibunya agar nanti Maryam itu melazimi Baitul Maqdis, diterima oleh Allah dengan penerimaan yang baik, juga beliau menjadi seseorang yang dicintai oleh kaumnya karena anak dari imam mereka, seorang imam dari Bani Israel. Kemudian dipilihkan untuk menjadi pengampunya seorang nabi yang mulia agar menimba ilmu, mengambil ketakwaan darinya. Kemudian yang terakhir, lahir dari rahimnya seorang nabi dan rasul yang mulia, Isa alaihissalam. Ini keutamaan Maryam atas seluruh wanita di zamannya, bahkan atas seluruh para wanita. Sehingga disebutkan dalam ayat yang berikutnya, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maka dikatakan, wahai Maryam, uqnuti li rabbika, terus-meneruslah kamu taat pada Rabbmu, sujudlah kamu, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, ya Maryam uqnuti li rabbiki ati'ihi wasjudi warka'i ma'ar raki'in ay salli ma'al musallin. Wahai Maryam, kunutlah kamu kepada Rabbmu, artinya taati Rabbmu, terus-menerus kamu dalam ketaatan pada Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Kunut, yang dimaksud dengan kunut di sini secara bahasa artinya berdiri lama dalam sholat. Orang dikatakan seorang yang qanit kalau dalam sholatnya dia berdiri lama. Sehingga di sini Maryam, lamakanlah berdirimu dalam sholat. Atau kontinyalah kamu dalam amal ketaatan pada Rabbmu. Kemudian diperintahkan untuk sujud. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Padahal rukuk ini sebelum sujud, namun didahulukan perintah untuk sujud sebelum rukuk. Karena apa? Keutamaan sujud atas rukuk. Karena sujud lebih afdal daripada rukuk. Atau juga kemungkinan yang berikutnya, sebagian mufassirin ahli tafsir menyebutkan mungkin syariat di waktu itu enggak ada kewajiban atau tertib itu bukan termasuk rukun sholat. Sehingga boleh sujud dulu, setelah itu rukuk kemudian. Mungkin demikian apa syariat di zaman Maryam. Warka'i ma'arraki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dohirnya diperintahkan rukuknya Maryam bersama kaum laki-laki yang rukuk. Maka ini menunjukkan disyariatkannya sholat jamaah. Sebagian ahli tafsir menyatakan, lakukan kamu rukuk seperti kaum laki-laki melakukan rukuk, meskipun kamu enggak sholat bersama mereka. Ada yang menafsirkan demikian. Yang jelas di sini menunjukkan keutamaan sholat. Sehingga sholat ibadah yang benar-benar harus kita jaga. Dia tiangnya agama. Tiangnya agama. Seorang laki-laki harus benar-benar menjaga sholatnya, berusaha untuk sholat fardu lima waktu ditunaikan secara berjamaah di masjid. Kalau Maryam saja, seorang wanita diperintahkan oleh Allah untuk rukuk bersama mereka. Sebagian mufassir mengambil istimbat hukum dari ayat ini, bahwasanya sholat berjamaah itu disyariatkan. Dan bagi laki-laki fardhu ain sholat berjamaah di masjid, enggak boleh tertinggal darinya kecuali ada udzur syar'i. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.